Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma zilna fima yustafadu minal hadith. Akhadna khamsan minal fawaid. Fanas'al al-qurra, nas'al al-qurra alladhina qad qarra'u ma huwa al-waqaf, ma hukmu al-waqaf, ما هي مصاريف الوقف، مصرف، هذا ليس مصرف، هذا مكان الوقف. ها، مصرف الوقف in ending. Ha, baik. Idan masarif al-waqf kullu wujuhil birri wal ihsan. Kamu jawab, semua jalan-jalan kebaikan. Boleh diberi contoh setelah itu. Kullu wujuhil birri wal ihsan, misal lil fuqara wal masakin wa kada wa kada. Naam. Makan al-waqaf anta. Okay. Baik. Al-ain alladhi yabqa ba'da intifa'ihi. Makan al-waqaf adalah sesuatu yang tetap tersisa setelah dimanfaatkan. Maka itulah tempat wakaf. Apalagi? Tayyib, syurutul wakaf. Anda qara'ta? Lam taqra. Ma hiya syurutul wakaf? Amma syurutul wakaf qulnahu, kita sudah katakan, yaitu benda yang tidak hilang setelah dipakai. Tetapi kalau syurutun fil waqfi, yajuz am la yajuz? Syurut fil waqf, naam, jaiz syurut fil waqf, walakin bishar. Syarat-syarat waqf tidak boleh mengandung keboliman dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan waqf. Tujuan waqf untuk kebaikan, tapi syaratnya kejelekan, tidak boleh. Atau menyempitkan pada satu golongan saja, maka menjadi zulm, menjadi zalim, dan seterusnya. Taibal anakra al-khamisah yuqad min qawlihi la junaha ala man waliyaha an ya'kula bil ma'ruf sihhatu syartil waqif. Nah, ikra, sudah dibaca tapi lanjutkan. Pemitlu hadihi syurut. Ini nih, pakai. Biar yang daring di rumah dan akhwat yang ikut bisa dengar terjemahannya. Baik, ijlis. Pemitlu hadihi syurut la ba'sa biha. لأن للواقف فيها منفعة بلا جور على أحد فإذا شرطت مثل هذه الشروط نفذت نعم. ولولا أنها تنفذ لم يكن في اشتراط عمر فائدة نعم. maka apabila syarat-syaratnya sedemikian maka tidak mengapa. Ini berkait dengan yang kemarin sudah dibaca, bahwa syarat-syarat dalam wakaf, asyurut fil wakfi, syaratnya apa kemarin? Tidak boleh ada kedzaliman dan tidak bertentangan dengan tujuan wakaf. Baik, kalau sudah demikian, famislu hadhihi syurut, syarat-syarat yang seperti itu, yang enggak ada kedzaliman dan enggak ada pertentangan dengan tujuan wakaf, la ba'sa biha. Teruskan. Syarat-syarat yang seperti ini dikarenakan, ulangi, syarat-syarat yang seperti ini, maka syarat-syarat yang seperti ini tidak mengapa, dikarenakan bagi puakof padanya ada manfaat tanpa mendolimi seorang pun. Jait. Maka apabila engkau mensyaratkan seperti syarat-syarat di atas, maka boleh dijalankan. Jait. Nufidat, dijalankan. Terus. Kalau tidak dijalankan, maka tidak akan ada faedah yang bisa diambil dari syarat-syarat Umar. Nah, kalau syarat-syarat tersebut tidak diterapkan, maka apa fungsinya dan apa faedahnya syarat-syarat? Sehingga syarat-syarat itu boleh dari pewakaf, tetapi tidak boleh bertentangan dengan tujuan wakaf dan tidak boleh mengandung keboliman. Taib, yang keenam. Fi qawlihi la junaha ala man waliyaha ila akhiri jawazu akalu nadiru waqfi minhu bil ma'rufi fi haitsu ya'kulu qadra kifayatihi. Qadra kifayatihi wa hajatihi. Taib. Ghayra muta'akhidin minhu malan. Wa kadzalika lahu ayyud imaminhu sadi qabil ma'rufi. Naam. Di dalam ucapan la junaha ala man waliha ila akhirih terdapat faedah bolehnya seorang yang mengolah wakaf untuk memakan darinya dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Bi haitsu ya'kulu qadra kifayatihi, dengan cara seukuran dia memakan. Di mana dia memakannya? Di mana dia memakannya? Sekadar kebutuhannya dan yang kecukupannya dan kebutuhannya. Tanpa mengambil darinya harta. Iya, tanpa mengambil daripadanya harta. Sebagaimana begitu juga dibolehkannya memberi makan darinya temannya dengan cara yang ma'ruf. Nah, demikian pula memberi makan temannya dengan cara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Dari kalimat la junaha ala man waliyaha, la junah, tidak mengapa, ala man waliyaha, pertanyaannya siapa ini waliyaha? Hah? Tidak mengapa bagi orang yang waliyaha, siapa itu? Hah? Pengurus kan, bukan pemilik loh, pengurus. Pemilik sudah dikatakan tadi di sebelumnya. Tidak mengapa baginya untuk memakan sekadarnya. Demikian pula bagi orang yang waliyaha, yang mengurusinya itu dalam wakaf. Pengurus wakaf dijuluki dengan nadir. Nah, kalian dapat kalimat baru. Kalimat nadir ini, alhamdulillah, di dalam hukum di Indonesia juga pakai kalimat nadir. Nadir wakaf. Jadi saya yang mewakafkan, nanti yang menerima dan mengurusinya namanya nadir. Nadir wakaf. Di situ kalimatnya la junaha 'ala man waliyaha ila akhirih. Kita mendapatkan faedah jawazu akli nadiril waqaf. Nadiril waqaf. Siapa nadiril waqaf? Yang menerima wakaf dan mengurusi wakaf. Baik, tetapi sama sebagaimana pewakafnya boleh memakannya sekadarnya saja, jangan ditumpuk untuk memperkaya diri, jangan dijual untuk cari keuntungan, tidak boleh. Makan sekadarnya saja, yakni qadra kifayatihi wa hajatihi, bukan mengambil harta. Wa kadzalika lahu an yut'im as-sadiq bil ma'ruf. Dia juga boleh si nadir ini makan dan tiba-tiba datang tamunya. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Datang bersamanya ngobrol sang doif ini tadi. Silakan makan. Boleh? Dari kebun wakaf tadi? Boleh. Boleh juga makan bersamanya. Sama syaratnya bil ma'ruf. Apa bil ma'ruf terjemahannya? Dengan sewajarnya. Dengan sewajarnya. Nah, yang berikutnya. Fihi fadilatul waqfi wa annahu min as-sadaqatil jariyati wal ihsanil mustamirri. Di dalamnya terdapat keutamaan waqaf dan bahwasannya waqaf termasuk dari sedekah yang mengalir dan kebaikan yang terus menerus. Jadi, faedah berikutnya yang ketujuh kita dapatkan dari hadis ini, fadilatul waqaf, keutamaan waqaf. Wa annahu min as-sadaqatil jariyah. Di antara sebabnya kenapa waqaf lebih utama, karena dia sedekah yang jariah. Kalau diberikan pada satu orang selesai. Tetapi kalau diberikan manfaatnya untuk kaum muslimin terus menerus, maka mengalirlah pahalanya terus menerus. Selama tanah wakaf, bangunan wakaf, masjid wakaf, apalagi pemandian wakaf, bukan pemandian kolam renang, maksudnya tempat mandi umum, orang-orang di beberapa kampung tidak memiliki, maka ada mata air khusus. Maka ini barakallahu fikum akan terpakai terus dan mengalir pahalanya terus menerus. Wal ihsanil mustamir, dan kebaikan yang berlanjut yang terus menerus. Jadi yang ke-8. Wa fihi annal afdala ay yakuna min atyabil mali wa anfusihi. Wa anfasihi tam'an fi birrillahi wa ihsanihi alladhi ja'alahu lilladheena yunfikuna mimma yuhibbun. Naam. Dan padanya ada faedah bahwasanya yang afdal itu wakaf dari harta yang paling baik dan yang paling berharga. Jaiz. Dalam rangka mencapai tingkat kebaikan dan ihsan yang Allah jadikan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya, menginfakkan apa-apa yang mereka cintai. Ya, yang terkandung dalam ayat. Baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang ke-8, padanya pada hadis ini ada faedah bahwa yang paling afdal untuk memberikan wakaf dari harta yang paling bagusnya, wa anfasi, dan yang paling berharganya, tam'an fi birrillah, karena mengharapkan kebaikan dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, allati ja'alahu lilladheena yunfiquna mimma yuhibbun, yang Allah siapkan balasannya yang baik untuk orang yang berinfak dari apa yang dia sukai. Ayatnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian enggak akan bisa mencapai derajat bir sampai kalian mau menginfakkan apa yang kalian sukai. Nah, yang berikutnya. Wa fihi musyawaratu dawil fadli. Fahum ahluddini wal ilmi wa kullu amalin lahu arbabun ya'lamunahu. Di dalamnya ada anjuran bermusyawarah dengan orang-orang yang punya keutamaan. Syait. Yaitu mereka-mereka dari ahlu, dari pakar agama. Ya, ahluddin wal ilm, ini para ulama yang beramal. Karena sudah pernah kita sampaikan bahwa kalimat ilmu dan kalimat din biasanya seringkali sama maknanya, tetapi kalau digandengkan din wal ilm, maka ilmu teorinya, din prakteknya. Ahluddin artinya orang soleh yang beramal dengan amalan agama. Wal ilm, ilmunya, teorinya. Makin dimaksud adalah hendaklah, atau faedah yang kita dapatkan dari hadis ini adalah hendaklah kita bermusyawarah dengan orang-orang yang memiliki keutamaan, yaitu orang yang memiliki ilmu dan pengamalan, memiliki ilmu dan agama. Terus, wa kullu amalin lahu arbabun ya'lamunahu, dan setiap amalan ada ulama yang mengerti tentangnya. Ada ulama yang mengetahui tentangnya. Mengetahui tentangnya. Lantas, tapi arbabun bisa diterjemahkan ahli-ahlinya. Setiap amalan ada ahli-ahlinya yang mengetahui. Artinya kalau engkau ingin bertanya masalah wakaf, ada ahlinya. Kalau engkau ingin beramal masalah waris, maka tanyakan pada ahlinya. Ada ahli dalam bidang tersebut. Kalau tanya masalah fikih, ada ahlinya. Mau tanya masalah akidah, ada ahlinya. Mau tanya masalah sirah, ada ahlinya. Likulli fannin arbabun ya'lamunahu. Setiap satu bidang ilmu, di sana ada arbabun ya'lamunahu, ada orang-orangnya, ada pakar-pakarnya yang mengetahui. Mungkin itu lebih tepat terjemahannya. Jazakallah khair. Yang berikutnya. Wafihi annal wajiba alal mustasyar ayyan sahabi ma yarahul afdal wal ahsan fadinun nasihah. Dalamnya ada faedah, wajib bagi orang yang diajak musyawarah untuk menasihati apa yang dia anggap lebih afdal dan lebih baik. Maka agama adalah nasihat. Nah, jemaah, padanya ada faedah bahwa yang wajib bagi yang diajak musyawarah untuk menasehatinya. Artinya kalau kamu yang diajak musyawarah, misalnya kalian masya Allah sudah calon-calon dai, calon-calon ustad, suatu saat ada orang yang tanya kepada kamu musyawarah, ustad, saya punya sebidang tanah dan saya ingin mendapatkan pahala dari Allah sebesar-besarnya, kira-kira diapakan ya? Apa dibangun ini atau begini atau begitu? Maka wajib bagimu an yansaha bima yarahul afdal. Hendaklah dia nasihati dengan apa yang menurutmu paling baik. Wal ahsan, yang paling bagus. Fadinun nasiha, karena agama itu an-nasiha. Sebagaimana diriwayatkan Rasulullah SAW menyatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Diulangi 3 kali. Ketika ditanya liman ya Rasulullah, untuk siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Berikan yang terbaik untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para imam-imam kaum muslimin, dan untuk seluruh keumuman kaum muslimin. Ad-dinun nasiha, maka berikanlah nasihat. Yang ke-11. Wa fihi jazakallahu khair. Wa fihi fadilatul ihsan wal bir bidawil arham. Fa inna shadaqah 'alaihim shadaqatun wa wasilatun. Naam. Padanya ada keutamaan berbuat ihsan dan berbuat baik kepada kanib kerabat. Cait. Karena kerabat. Terus? Karena sesungguhnya sedekah kepada mereka adalah sedekah dan menyambung tali silaturahmi. Apa? Menyambung tali silaturahmi. Cait. Qala rahimahullah. Bahwa faedah berikutnya di dalam hadis ini ada keutamaan atau ada keutamaan bersikap baik atau berbuat baik kepada karib kerabat. Sebab kalau kita berikan sedekah kita kepada fuqara wal miskin yang kita tidak ada hubungan kerabat dengan mereka, maka hanya mujarrad sedekah. Tetapi kalau kita sedekahnya kepada arham, maka hitungannya bukan hanya sedekah, sedekah dan silaturahmi. Sedekah wasilah. Kalau ternyata kerabatnya ini banyak, maka kamu utamakan yang terdekat, tetangga. Maka kamu melakukan tiga hal. Kamu bersedekah, kamu menyambung satu rahmi, dan kamu bersikap baik kepada jiran. Hak al-jiran. Barakallahu fikum. Begitu cara kita memilih al-ahammu fal-aham. Apa dalilnya? Wal-aqrabuna awla bil-ma'ruf. Al-aqrabun, kerabat-kerabat dekat, awla bil-ma'ruf fi kitabillah. Di dalam kitabullah, kerabat lebih dekat. Maka kalau fuqara itu banyak, fuqara wal-masakin tentunya sangat banyak. Di antara fuqara dan masakin ini ada kerabat. Di antara kerabat-kerabat ini ada yang rumahnya di sebelah kita. Perhatikan gambar diagramnya. Lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran lebih kecil. Lingkaran besar, fuqara. Di dalam fuqara ada kerabat. Di dalam kerabat ada tetangga. Maka kamu memberikan pertama kali yang utama. Orang miskin yang merupakan kerabat, yang merupakan tetangga. Kalau masih lebih, berikan pada kerabat yang lain. Kalau masih lebih, berikan pada seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Yang berikutnya. Sani Ashab. Ya'khudhu min al-hadith anna syurut fil waqaf la budda an takuna sahihah ala maqtar syar fala takunu mimma yukhalifu muqtadul waqaf minal birri wal ihsan wa minal adli wal bu'di anil jur wal jinaf wal zulm. Naam. Al-jawr, al-janaf, al-zulm itu masih family, itu saudara. Kecurangan, keboliman, ketidakadilan. Nah, terjemahkan. Diambil dari hadis ini bahwa syarat pada wakaf harus mencocoki apa yang telah ditentukan syariat. Harus sahih sesuai dengan syariat. Harus sahih, yaitu sesuai dengan syariat. Maka tidak boleh memberikan syarat apa yang menyelisihi dengan yang ditentukan pada wakaf. Muqtadal wakaf maknanya konsekuensi wakaf. Tidak boleh menyelisihi konsekuensi wakaf, yaitu kebaikan dan kebajikan dari keadilan dan jauh dari penyimpangan, kezaliman dan lain sebagainya. Nah, yukhad min hadzal hadis asyurutu fil waqaf, bahwa syarat-syarat fil waqaf harus sahih sesuai syariat, tidak boleh menyelisih dari konsekuensi waqaf, yaitu untuk memberikan kebaikan dan ihsan. Dan juga harus adil dan jauh dari kezaliman, kecurangan, ketidakadilan. Barakallahu fikum. Apa bedanya dengan yang nomor 4 ya? Atau nomor 2? Apa bedanya dengan yang nomor 2? Perhatikan faedah nomor 2. Hukum tasarruf fil waqaf fa innahu la yajuz naql al milki wa la tasarruf alladhi yusabbib naql al milk bal yadhillu baqiyan laziman ya'mal bihi hasba syartil waqif alladhi la haifa fihi wa la janaf la haifa fihi wa la dhulm. Naam, ini sesungguhnya disinggung saja, tetapi poinnya bukan itu. Poinnya bukan syurut fil waqaf. Poinnya adalah bahwa benda yang sudah diwakafkan tidak boleh diganggu-gugat. Benda yang sudah diwakafkan la yajuzu tasarruf fihi. La yajuzu tasarruf fil waqf. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh jadi borg, tidak boleh jadi jaminan, tidak boleh semua tasarruf. Kalaupun dikatakan, tapi syaratnya tidak boleh. Syarat bertentangan dengan konsekuensi wakaf tidak boleh. Itu faedah lain di nomor 12. Naktafi bihadzal qadar barakallahu fikum. Apakah ada zakat mal untuk seorang anak? Barakallahu fikum. Yang namanya zakat adalah kewajiban pada harta. Apakah harta itu dimiliki oleh orang berakal ataupun orang yang tidak berakal alias majnun? Apakah harta itu milik orang dewasa ataupun milik anak-anak? Apakah harta itu milik laki-laki ataupun perempuan? Semua yang memiliki harta wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau ada orang majnun, ternyata dia ahli waris tunggal dari bapaknya yang kaya raya. Maka si majnun ini memiliki harta yang sekian banyak, warisan dari bapaknya, karena dia pewaris tunggal. Apakah kena zakat? Kena. Alaman waliyaha. Kepada yang mengurusi orang majnun tadi, dia berikan zakatnya. 2,5% bagi harta yang sudah melebihi nisab. Tentunya harta yang tertimbun, bukan harta yang bergerak, bukan benda-benda yang dipakai, bukan mobil, bukan rumah, bukan emas misalnya yang tersimpan, atau uang yang tersimpan, perak yang tersimpan, maka itu yang terkena zakat. Atau kalau ternak, maka masing-masing ada hitungannya, kambing, sapi dan sebagainya. Demikian pula kalau seorang anak memiliki kekayaan, seperti tadi, kalau tadi majnun misalnya, ini anak kecil, pewaris tunggal, masya Allah, bapaknya meninggal dan tidak ada pewaris lain kecuali anaknya saja laki-laki. Maka anak kecil tadi kaya raya. Maka walinya yang mengurusi anak tersebut mengeluarkan dari harta anak tersebut zakat malnya. Barakallahu fikum. Karena yang namanya zakat kewajiban pada harta yang dimiliki. Bolehkah memberikan pengurus wakaf upah dari wakaf tersebut? Boleh. Bil ma'ruf. Sudah kita katakan tadi bahwa alaman waliyaha, bagi siapa yang mengurusi wakaf, maka dia boleh makan dari situ sewajarnya. Bagaimana jika orang yang telah memberi wakaf mengalami kebangkrutan, apakah boleh bagi dia? Boleh. Itu sudah disebutkan. Sebelum kalimat waliyaha, dalam hadis disebutkan ala al-waqif, bagi yang mewakafkan boleh memakan dengan ma'ruf, wa alaman waliyaha juga boleh memakan bil ma'ruf, dan bagi temannya boleh diajak makan dengan ma'ruf, dan kalau ada tamu juga boleh diberi makan dari situ dengan ma'ruf. Barakallahu fikum. Dengan ma'ruf itu sudah disebut tadi sewajarnya, sehingga kalau orang tadi bangkrut kemudian mengambil lagi supaya jadi kaya lagi, itu gak wajar. Itu memperkaya diri. Tapi hanya sekedar seperti fukara yang lainnya, karena sekarang dia fukara, maka dia mengambil sekedar untuk nyambung hidupnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.